Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, silinder, penglihatan ganda, glukoma, atau penyakit mata lainnya. Kini telah ada solusinya untuk kesehatan mata Anda. Obat tetes mata netra, obat tetes mata netra, obat tetes mata netra terbuat dari bahan herbal alami berdasarkan pengobatan medis Ayurveda, pengobatan yang sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi dan sudah dibuktikan oleh para leluhur di India dan Bali. Obat tetes mata netra juga baik digunakan bagi pengguna komputer, pengemudi, pengendara sepeda motor, perenang, kutu buku, tukang las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi. Gunakan obat tetes mata netra 2 tetes pagi dan sore secara rutin. Rasakan khasiatnya secara langsung. Tetes mata herbal netra dapat dibeli di Radio Gemilang FM, Perumahan Klampok Asri Blok A12, Jalan Raya Klampok, Kilometer 3, Brebes, atau hubungi 0815-55-9899. Obat tetes mata netra, solusi kesehatan mata Anda.